بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Begini sesi yang ke-10 dari pembahasan kitab Al-Arjuz Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah karya Ibn Abil Iz Al-Hanafi rahimahullahu taala dari kuliah program Mafatih Al-Ilm. Baik. Saya pernah dulu bersin di net bersin tadi ya di majelisnya Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah. Terus saya baca alhamdulillahnya enggak keras. Beliau bilang dan beliau kasih peraturan di majelisnya. Kata beliau kalau ada yang bersin di sini bersinnya dikeraskan. Biarkan kami juga dapat pahala katanya. Tapi kalau baca alhamdulillah kan saya bisa doa juga ya rahmukallah. Jadi kalau ada yang bersin besarin aja. Jangan malu-malu gitu beliau. Nah itu benar ya. Jadi itu dari manfaat apa namanya bersama-sama majelis ilmu. Paling tidak kadang kita dengar saudara kita bersin, kita baca, kita doakan ya rahmukallah. Itu kan doa itu kan. Ya, nah, harusnya antum kan gembira bersin baca alhamdulillah. Semua orang doakan ya rahmukallah. Betapa banyak yang doakan rahmat untuk antum. Ya kan? Disebutkan di biografi Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, Imam Ahli Sunnah. Jadi beliau katanya lagi mengajar di Baghdad, beliau bersin. Maka dijawab oleh semua yang ada di masjid, ya rahmukallah. Ya, misalnya antum bayangkan ya, sebelum di masjid bila ya rahmukallah, di luar masjid kedengaran suara atau tidak? Kedengaran. Didengar oleh yang di luar masjid. Mereka juga bilang, ya rahmukallah. Didengar sama orang-orang yang di pasar, semuanya bilang, ya rahmukallah. Sampai satu kota Baghdad, semuanya bilang, ya rahmukallah. Makanya banyak yang hasad kepada beliau waktu itu karena bersin aja satu kota Baghdad semuanya bilang ya rahmakallah. Ya, tapi itu gambarannya bahwa sunnah di masa orang-orang terdahulu itu hidup. Dan itu dari ciri kejayaan umat. Jadi kalau seorang penuntut ilmu memberi contoh hal yang seperti itu bagus ya. Barakallahu fikum. Baik. Tadi kita akan kita sudah memasuki beberapa peristiwa di pada tahun keempat Hijriah. Dikatakan di sini di peristiwa berikutnya di halaman 38 dari buku panduan bait syair yang ke-65. Kata beliau summa bani Quraidhatin wa fihima khulfun. Kemudian terjadilah perang Bani Quraidhah dan pada perang Ahzab dan perang Bani Quraidhah ada khulfun, terjadi silam pendapat. Ya maksudnya silam pendapat pada penyebutan perangnya itu terjadi di mana? Terjadi tahun apa? Apakah di tahun keempat di sini atau di tahun kelima? Atau di tahun kelima? Kalau penulis kan menghitungnya di sini tahun keempat ya, perang Al-Ahzab. Dan sebagian ulama menghitungnya di tahun kelima. Di tahun kelima. Iya. Dan itu mungkin pendapat banyak mayoritas ulama menyebutnya di tahun Kelima. Baik, dan Bani Quraidha di sini sama ya. Di kalangan penulis dan ulama yang lainnya itu di tahun keempat Hijriah, dan ada yang menghitungnya di tahun kelima. Dan di tahun kelima ini dikuatkan oleh Ibnu Al-Qayyim dan Ibnu Katsir rahimahullahu taala, khusus untuk peristiwa Bani Quraidha. Baik. Bani Quraidha ini adalah kabilah Yahudi yang terakhir menampakkan pengkhianatannya terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat di kota Madinah. Sudah berlalu dua kabilah yang lain, apa itu? Bani Qainu'a, Bani Qainu'a, terus Qainuna, terus Bani Bani Nadir, terus ini yang ketiga, Bani Quraidha. Baik. Subhanalladzi yusabbihu ar-radi bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Baik, jadi ini orang Yahudi yang paling terakhir menampakkan permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membatalkan perjanjian. Dan disebutkan oleh banyak ulama bahwa orang-orang Yahudi Bani Quraidha ini dari Yahudi yang paling besar permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang paling besar kekufurannya. Kalau Bani Kunaika, Bani apa namanya Kainuka itu sudah berlalu ya. Mereka apa namanya diusir dari kota Madinah dan sudah berlalu juga Bani Nadir itu juga dilakukan hal yang sama, diusir dari kota Madinah Bani Nadir. Tapi kalau Bani Quraidha ini yang akan diterangkan di sini. Iya. Bagaimana kejadian mereka? Jadi sebab peran kepada Bani Nadir itu diterangkan di dalam hadis-hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari Al-Khandaq dan beliau sudah meletakkan pedang, sudah meletakkan senjata. Kemudian beliau mandi. Maka Jibril alaihi salam datang kepada beliau. Kemudian Jibril berkata, "Qad wada'ta as-salah?" Kau sudah meletakkan pedang? Wallahi ma wada'nahu. Demi Allah kami para malaikat belum meletakkan senjata kami. Fakhruj ilaihim. Maka Jibril berkata, "Keluarlah engkau kepada mereka." Maka Nabi bertanya, "Faila ain?" Kemana? Kata Jibril, ke sini. Dia tunjuk ke arah Bani Quraidha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar menuju kepada Bani Quraidha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri setelah itu berkata kepada para sahabat di dalam hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim yang populer, kata beliau, "La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidha." Janganlah salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidha. Iya. Maka sahabat langsung bergerak semuanya menuju ke Bani Quraidha. Sebagian dari mereka ada yang di waktu asar sudah masuk, matahari sudah mau tenggelam, tapi masuk waktu asar. Akhirnya mereka sholat asar di jalan, kemudian melanjutkan. Dan sebagian sahabat, mereka melakukan sholat asar di Bani Quraidha dan setelah matahari terbenam. Iya, setelah matahari terbenam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hal tersebut disebutkan bahwa ada yang sholat asar di jalan, ada yang di Bani Quraidha, dikatakan falam yu'annif wahidan minhum. Nabi tidak memarahi atau tidak menyalahi tidak menyalahkan siapapun dari mereka. Jadi perbuatannya semuanya dianggap tidak masalah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hadits penting ya di pembahasan usul fikih. Subhanallah, hadits ini panjang pembahasannya. Dan ini menunjukkan bahwa di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada memang sebagian hadits yang bisa ditafsirkan dengan beberapa penafsiran. Dan penafsiran, beberapa penafsiran ini mungkin saja semuanya benar. Mungkin saja semuanya benar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi dari jawami'ul kalim, kemampuan mengumpulkan makna-makna yang banyak dalam kalimat-kalimat yang ringkas. Iya. Karena itulah sejumlah dari tafsir tersebut itu dikatakan bagian dari hadis. Ya, jadi yang berkata memahami khitab Nabi, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi bani Quraidha, jangan sekali-kali ada salat asar kecuali di bani Quraidha. Dia pahami bahwa ini perintah Nabi supaya kita itu segera usahakan, sudah masuk waktu asar, kalian sudah tiba di bani Quraidha. Jadi bukan artinya kita tidak sholat asar di waktunya. Makanya mereka yang memahami ini, ketika sudah berjalan maksimal dan ternyata mereka belum bisa sampai ke Bani Quraidha untuk sholat asar di sana, mereka berkata sholat asar itu harus di waktunya. Mereka pun sholat asar di jalan. Sholat asar di jalan. Karena dia sudah maksimal. Adapun yang kedua, dia pahami sebagaimana nasnya. Yang penting apapun yang terjadi, kita sholat asar di mana? Di Bani Quraidha. Jadi yang kedua ini, matahari sudah terbenam pun kita belum sampai Bani Quraidha, artinya kita tidak sholat asar. Ini perintah Nabi. Nabi perintah kita supaya sholat asar di mana? Di Bani Quraidha. Iya. Dan itu akan mengandung simpulan-simpulan hukum yang beraneka ragam. Dan ini pembahasannya bukan di sini ya, cuman di kisah ini itu tampak bahwa Bani Quraidha ini, perang terhadap Bani Quraidha itu terjadi setelah perang Khandaq atau Yaumul Ahzab, perang Al-Ahzab. Jadi ringkasan perang ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke Bani Quraidha itu membawa 3000 pasukan, di antara mereka ada 36 penunggang kuda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Abdullah ibn Ummi Maktum yang memimpin kota Madinah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan bendera perang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Iya, dan dimaklumi di dalam sejarahnya bahwa Bani Quraidha ini dikepung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat selama 20 malam. Selama 20 malam. Iya. Sampai, jadi mereka itu selama 20 malam, subhanallah ya, sabar banget selama 20 malam itu dalam bentengnya tidak keluar-keluar. Sampai akhirnya mereka yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah meninggalkan mereka. Iya. Sampai menyelesaikan mereka. Maka mereka pun setelah itu akhirnya menyerahkan diri dan tunduk kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'ad salah seorang kepala kaum Al-Ansar, khususnya dari Bani Aus radhiyallahu taala anhu, maka dijadikan hukum pada mereka. Maka Sa'ad bin Mu'ad pun menjatuhkan hukumnya bahwa semua yang memerangi di tengah mereka dari laki-lakinya akan dibunuh, kemudian semua dari kaum perempuannya, anak-anaknya menjadi tawanan, kemudian hartanya dibagi. Sebab mereka ini dilihat dari seperti yang telah saya terangkan, ini Yahudi yang paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan kisah pengkhianatan mereka yang senyap dan tersembunyi itu banyak ya dari Bani Quraiza ini. Ya. Dan ketika Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu menjatuhkan hukum itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qadaita bihukmillah." Engkau telah menetapkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jadi itu kesimpulan dari peran terhadap Bani Quraiza. Dan di kisahnya bagaimana mereka dieksekusi dan seterusnya, itu terdapat ahkam, hukum-hukum yang lain. Ya, dimaklumi ya, banyak diantaranya di pembahasan fikih, pembahasan jihad dan selainnya. Baik. Dan dari Bani Quraiza ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan salah satu tawanan perang, yaitu Rehana bintu Amr radhiyallahu anha, yang kemudian beliau masuk Islam dan kisahnya nanti akan datang diletakkan oleh penulis di peristiwa tahun kelima. Baik. Berikutnya dari kejadian, dari peristiwa, dan ini peristiwa yang ke-8 adalah peran terhadap atau peran yang disebut dengan nama Datu Ar-Riqa. Kata beliau, "Thumma bani Quraidatin wa fihima khulfun wa fi dati Ar-Riqa'i al-lama." Ya. Pada peran Datu Ar-Riqa, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan. Jadi disebut Datu Ar-Riqa. Ar-Riqa itu artinya sesuatu yang ada sobekan-sobekannya, ada bocor-bocornya. Karena peperangan ini terjadi di musim panas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan atau para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak di antara mereka yang membungkus kaki-kaki mereka dengan asaib, ya, balutan-balutan, yang kemudian balutan-balutan itu bolong-bolong karena saking panasnya. Iya. Baik, jadi ini yang disebut dengan Datur Riqa. Ya, dan ada juga yang mengatakan disebut Datur Riqa karena mereka mengangkat bendera-bendera mereka. Jadi bendera-bendera itu disobek-sobek, dibentuk bendera, mereka mengangkatnya. Dari mengatakan Datur Riqa itu nama sebuah pohon ya di tempat kejadian ini. Baik. Kemudian di dalam peristiwa Datur Riqa ini ada hukum-hukum lain, sebagiannya disebut oleh penulis di sini tentang salatul khauf. Iya. Tentang salat al-khauf. Jadi sebab terjadinya peperangan ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sekelompok orang dari Bani Muharib, Bani Tha'laba, dari kaum Ghatafan, mereka ini berkumpul ingin memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di tengah 400 orang sahabatnya, ada yang mengatakan 700, dan waktu itu Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu yang dijadikan pemimpin di kota Madinah selama Nabi pergi. Ada yang mengatakan Abu Dzar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menuju mereka sampai tiba sebuah negeri atau sebuah tempat yang banyak pohon kurmanya, dan itu sudah dekat Mekah. Sudah dekat Mekah. Maka mereka ini berhamburan lari menuju kepada lereng-lereng gunung. Kemudian Nabi tidak menemukan kecuali perempuan-perempuan saja di sana. Iya. Baik. Jadi ini subhanallah kondisinya ya, padahal ini kaum ini disebut kaum jumlahnya besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya keluar bersama 400-700 orang dari sahabatnya. Tapi bersamaan dengan itu belum lagi Nabi sampai, mereka sudah kocar-kacir. Nabi tiba di sana tersisa para perempuannya saja. Ini subhanallah ya, keajaiban di tengah generasi pertama umat Islam ini. Di dalam Al-Quran itu dikatakan, sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b. Kami akan lemparkan di dalam hati-hati orang kafir itu rasa takut. Dan Nabi SAW bersabda, nusirtu bir-ru'bi masirat syahr. Saya ditolong oleh Allah dengan takutnya musuh satu bulan sebelum saya tiba di tempat musuh. Ya, itu haibah dari wibawa umat, Allah letakkan di hati-hati musuh sehingga mereka takut akan hal tersebut. Iya, karena syarat-syarat pertolongan dan sebab-sebab kekuatan itu lengkap di tengah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, karena itu mempelajari sirah Nabi dan para sahabat itu penting. Karena apa yang menyebabkan mereka jaya, itu pula yang menjayakan generasi yang datang di tengah umat ini. Karena itu Imam Malik rahimahullah ta'ala menyebut dari gurunya Rabi'ah bin Abdurrahman bahwa tiap kali beliau duduk di sebuah majelis, pasti beliau berkata, la yusliha akhir hadhil ummah illa bima salaha biha awwaluha. Akhir dari umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan hal yang generasi baik, generasi pertamanya menjadi baik dengannya. Iya. Baik. Jadi ini tampak ya dari apa namanya? Datul Riqa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperoleh kemenangan, kemudian musuhnya sudah kabur dari sana, dan apa namanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu memperoleh kemenangan. Baik, memperoleh kemenangan. Dan akan diterangkan di sini terkait dengan beberapa hal terkait dengan masalah salatul khauf. Tapi kesimpulannya seperti itu. Kemudian dari waktu terjadinya Dhatul Riqa ini, itu memang disebut beberapa pendapat. Ya, penulis di sini memilih terjadi di tahun keempat. Dan ini pendapat kebanyakan ulama sirah. Dan di antara ulama sirah seperti Ibnu Sa'ad Al-Waqidi, dan ini dikuatkan oleh Ibnu Hibban, Nawawi dan selainnya, bahwa ini kejadiannya di tahun kelima Hijriah. Di tahun kelima Hijriah. Adapun Imam Al-Bukhari, dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir, Ibnu Hajar, Ibn Al-Qayyim sebelumnya, bahwa ini terjadi di tahun ke-7 Hijriah, tepatnya setelah Perang Khaybar. Tepatnya setelah Perang Khaybar. Baik. Iya. Dan kelihatannya di tahun ke-7 itu mungkin lebih dekat ya. Karena Dhatul Riqa ini peristiwa terkenal. Abu Hurairah juga hadir di Dhatul Riqa. Dimaklum ya, Abu Hurairah itu masuk Islam 4 tahun sebelum Nabi wafat. Ya kalau di tahun ke-7 Abu Hurairah hadir, itu sudah pas itu waktunya, tempatnya. Iya. Dan juga dimaklumi bahwa Abdullah bin Umar juga hadir di situ. Iya. Hadir di situ. Dan diketahui bahwa Ibn Umar itu awal kali beliau hadir perang di Perang Khandaq di umur beliau yang sudah 15 tahun. Iya. Dan itu di tahun kelima Hijriah, bagi siapa yang merojihkan bahwa Khandaq di tahun kelima. Baik. Dan juga dari bukti yang menunjukkan bulan tahun ke-7 itu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Karena Abu Musa al-Asy'ari itu beliau termasuk orang yang hijrah ke Habasyah. Dan beliau kembali dari Habasyah itu di tahun ke-7 Hijriah. Di tahun ke-7 Hijriah, dan namanya Abu Musa al-Asy'ari menghadiri perang Dhatul Riqa ini. Baik. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala menjelaskan di sini peristiwa yang ke-9. Kata beliau, kaifa salatul khaufi wal qasru numi. Tentang salat khauf dan mengqasar numi disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik, dan ini dari sekelompok ulama mengatakan bahwa salatul khauf ini terjadinya di Ghazwa Dzatul Riqa' terjadinya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa ini terjadinya bukan di sini, tapi terjadinya di apa namanya Ghazwa Usfan, di perang Usfan setelah perang Khandaq di tahun kelima Hijriah. Di tahun kelima Hijriah. Dan itu yang dikuatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baik. Tidak terlalu penting ya masalah di tahun keberapa. Tapi salatul khauf ini salat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ketika terjadi peperangan. Ketika terjadi peperangan. Sebab waktu itu kondisi musuh, apakah di Dzatul Riqa' atau di Asfan, di Usfan, musuh itu mereka diketahui berada di depan, di arah gunung, di mana gitu. Ya kalau para sahabat semuanya sholat bersama, ya sholat bersama, tidak ada yang berjaga, maka bisa aja mereka menyerang tiba-tiba. Dan itu akan menimbulkan apa? Kerugian. Dan juga bisa aja musuh mempersiapkan persiapan di situ. Makanya disyariatkan pelaksanaan salatul khauf. Dan salatul khauf ini itu kaifiatnya banyak. Salatul khauf kaifiatnya banyak. Ya. Di antara salah satu kaifiat itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Jabir menyebutkan bahwa kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Dzatir Riqa'. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Dzatir Riqa', berarti di perang ini. Iya. Lalu datanglah dari Nabi itu berteduh di bawah sebuah pohon, para sahabat membiarkan karena Nabi mau beristirahat gitu ya. Kedatangan seorang dari kaum musyrikin dan Nabi menggantungkan pedangnya di pohon. Tiba-tiba musyrik ini mengambil pedang itu dan menghunusnya. Iya. Lalu dia berkata kepada Nabi, "Takhafu ni, kamu takut kepada saya?" Kata Nabi, "Tidak." Kata orang ini, "Fama yamna'uka minni?" Terus siapa yang bisa menahanmu dari saya? Kalau saya ingin menebasmu. Maka Rasulullah berkata, "Allah." Iya. Berkata Allah. Jelas ya. Jadi itu kejadian ya sama dengan yang saya cerita sebelumnya ya. Ada beberapa kejadian mirip seperti itu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sama dengan kisah Suraqah bin Malik juga. Ada beberapa kisah yang semisal dengan itu. Maka akhirnya ditegakkanlah, kata Jabir, ditegakkanlah salat itu menjadi dua taifah. Iya. Jadi pasukan oleh Nabi dibagi dua. Jadi Nabi sholat dulu bersama kelompok yang pertama. Nabi sholat dua rakaat, kelompok pertama sholat dua rakaat. Setelah Nabi duduk tasyahud, kelompok pertama ini menyelesaikan sholatnya salam. Lalu datang kelompok yang kedua. Lalu Nabi SAW berdiri lagi, sholat bersama kelompok yang kedua ini dua rakaat. Kemudian salam bersamaan. Jadi Nabi sholatnya 4 rakaat dan makmum di belakangnya sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Dua kelompok sama-sama sholat 2 rakaat. Jelas ya, itu salah satu kaifiat. Dan kaifiat sholatul khauf itu pendapat yang kuatnya, kaifiatnya beraneka ragam. Karena banyak hadith yang menerangkannya. Kemudian yang kedua, sholatul khauf kaifiatnya itu syah berdasarkan hadith yang syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa saja hadith yang syah menjelaskan kaifiat, maka itu diterima. Karena itu kaifiat sholatul khawf yang syah itu ada sekitar 8 kaifiat. Dan ini ureannya di pembahasan fikih. Baik, berikutnya dikatakan di sini wal qasru numi. Ini peristiwa yang ke-10. Peristiwa yang ke-10 tentang mengqasar salat rubai. Qasar salat 4 rakaat. Baik. Sudah berlalu. Kita terangkan di Mekah itu sudah apa namanya? Diajarkan untuk melakukan salat, diterima salat di pasir Mekah. Iya. Kemudian begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, salat yang tadinya 2 rakaat ditambah menjadi berapa? Ditambah menjadi 4 rakaat. Iya. Setelah itu datang di kondisi safar, 4 rakaat itu diringkas lagi menjadi 2, dikembalikan kepada awalnya. Itulah yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, furidat salatu rakaataini rakaataini, zida fis safar atau zida fil hadar wa ukirrat fis safar. Ya, sungguhnya salat itu diwajibkan 2 rakaat 2 rakaat. Lalu ditambah jumlahnya menjadi 4 rakaat pada saat mukim dan dibiarkan 2 rakaat ketika safar. Nah, itu kesimpulannya yang apa namanya terakhir di dalam hal tersebut. Iya. Jadi mengqasar salat ini terjadinya di tahun keempat Hijriah. Menurut yang disebut oleh penulis di sini, dan itu yang disebut oleh mayoritas para ulama ahli sirah. Kemudian dari peristiwa di tahun keempat juga, dan ini peristiwa yang ke-11, kata beliau, wa ayatul hijabi. Pada tahun itu juga turun ayat tentang hijab. Turun ayat tentang hijab. Ya. Ada yang mengatakan bahwa di tahun keempat, ada yang mengatakan di tahun ketiga, ada yang mengatakan di tahun ketiga, dan ada yang mengatakan di tahun kelima. Di tahun kelima Hijriah. Terkait dengan tahunnya ini sudah kita uraikan ya, silam pendapat. Tapi kalau kejadiannya, ini ayat turun di peristiwa Nabi menikahi siapa? Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha. Iya. Dan itu ditegaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kana waktu nuzuliha fi sadihati ursi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Zainab binti Jahsy, adalah turunnya ayat ini di waktu pagi di pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahsy, karena Allah yang menikahkan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy. Dan ini kejadiannya pada menurut Ibnu Katsir pada tahun kelima Hijriah, tepatnya di bulan Dzulqa'dah. Baik. Dan saya sudah jelaskan ya tentang ayat al-hijab. Apa itu ayat al-hijab? Hah? Yang mana ayatnya itu? Apa bunyi ayatnya, Pak? Di surah Al-Ahzab, benar. Bunyi ayatnya, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Nah, itu ayat yang panjang itu yang disebut dengan ayat al-hijab. Jelas ya? Disebut dengan ayat al-hijab. Baik, berikutnya. Ini peristiwa yang keberapa ini? Peristiwa yang ke-12. Wat tayammumi. Dan turun ayat tentang tayammum. Ayat tentang tayammum yang dimaksud, itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ila al-ka'bayn warjulakum ila al-ka'bayn. Itu maksudnya satu ayat penuh. Baik. Ini turunnya di tahun keempat Hijriah juga menurut penulis rahimahullah. Dan ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama. Karena mayoritas ulama itu mengatakan bahwa kejadiannya bukan di sini, tahun keempat. Tapi kejadiannya di perang Banil Mustalik. Di perang Banil Mustalik yang akan datang nanti bersama kita di tahun kelima. Ya, di tahun kelima. Tepatnya di bulan Syaban. Di bulan Syaban. Dan ini yang dirajihkan ya oleh sejumlah ulama seperti Ibnu Hajar Dan saya sudah terangkan bahwa ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama. Baik. Jadi kejadiannya itu disebutkan tentang Aisyah radhiyallahu anha yang keluar di sebagian perjalanan, kemudian hilang kalung yang beliau pakai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah untuk orang-orang mencari kalung itu. Akhirnya mereka pun terlambat, sedangkan mereka tidak memiliki air. Tidak memiliki air. Iya. Jadi orang-orang pun mengeluh kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, lihat itu putrimu. Gara-gara dia, kita terlambat, tidak dapat air. Maka Abu Bakar pun datang, ya mau menegur putrinya. Tapi Rasulullah SAW sedang tidur di pangkuan Aisyah. Iya. Sedang tidur di pangkuan Aisyah. Akhirnya Abu Bakar pun hanya menegur putrinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdiri di pagi harinya dan tidak ada air, maka Allah menurunkan ayat tentang tayamum. Ya, turunlah ayat tentang tayamum. Makanya kata Usaid ibn Khudair radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakr. Ini bukan awal keberkahan kalian, wahai keluarga Abu Bakr. Jadi ini gara-gara Aisyah saja terlambat, bikin orang terlambat, turun keberkahan untuk umat ini. Allah turunkan ayat menjelaskan hukum tayamum gara-gara siapa? Aisyah. Itu kan keberkahan itu, subhanallah. Masalah datang sebenarnya dari Aisyah, tapi gara-gara masalah itu turun keberkahan, Allah beri kemudahan untuk umat ini dengan ayat apa? Tayamum. Iya. Dengan ayat tayamum. Nah, ini sudah banyak ya. Abu Bakar Siddiq, di keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan itu dari keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan keluarganya. Iya. Kadang kalau kita berpikir ya, wah ini cakep banget nih Abu Bakar ini, Masya Allah. Dan keluarganya. Ada masalah saja menimpa mereka, masalah mereka itu menjadi sebab ayat-ayat Al-Quran turun. Dibaca oleh umat hingga hari kiamat. Banyak sekali berkahnya. Bagaimana kita dapat keberkahan seperti itu? Bisa dapat berkah yang seperti itu? Nanti kalau sudah ada yang nanya begitu, itu bagus itu pertanyaannya itu. Artinya sudah melangkah lebih lebih bagus gitu ya, sisa dia belajar dengan baik, dia belajar dengan baik. Kalau dilihat pada Abu Bakar, pada keluarganya itu luar biasa ya. Tapi pokok kebaikan di tengah mereka itu satu, keseriusan terhadap agama, pembelaan terhadap agama. Yang kedua, mereka keluarga ilmu, keluarga ilmu. Iya, Abu Bakar itu dari ulama sahabat yang sangat berilmu. Nah, bahkan termasuk sahabat yang paling banyak ilmunya. Tapi jangan mengukur seorang sahabat itu banyak ilmunya dengan banyaknya riwayat hadis. Ya, belum tentu. Belum tentu. Jelas ya, karena orang yang diukur itu ilmunya banyak, tidak dilihat pada karya tulis dia. Banyaknya dia bicara. Enggak seperti itu orang dahulu mengukur ilmu. Makanya Abu Bakar, Umar, Uthman itu lebih sedikit bicaranya dari Ali bin Abi Thalib. Tapi tidak ada yang meragukan bahwa mereka bertiga lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jelas ya? Sebagaimana sahabat itu lebih utama dari para tabi'in. Pembicaranya tabi'in lebih banyak daripada pembicaranya sahabat. Lebih banyak dari pembicaranya sahabat. Tapi sahabat lebih berilmu. Iya. Kayaknya disebut di biografi Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi rahimahullah, sebutkan bahwa beliau ini gurunya dari kalangan sahabat itu ratusan orang Asy'abi. Dan keistimewaannya Syabi, dia punya hafalan luar biasa. Dan selama belajar, kata Syabi, maka tabtu sauda ala beidha. Tidak pernah saya tulis hitam di atas putih. Tidak pernah nulis. Dia hafal semua ilmu itu. Beliau dimintai fatwa. Dimintai fatwa. Dan sahabat masih hidup. Iya. Tapi bersamaan dengan itu di Kufa, kalau ada kejadian besar, orang tidak bertanya kepada Asy-Sya'bi. Tanyanya ke Ibrahim An-Nakhai. Sebab orang tahu, ini Ibrahim An-Nakhai lebih banyak diamnya. Tapi untuk kondisi-kondisi besar, dia lebih berilmu daripada Asy-Sya'bi. Jelas ya? Ya, antum pikir orang diam-diam itu kurang ilmunya. Ya. Seperti di masa sekarang ini ya, kalau terjadi kejadian-kejadian, orang yang paling banyak bicara, oh ini paling jago ini, paling banyak ilmunya. Dipikirnya ulama-ulama yang tidak bicara, itu tidak punya ilmu. Kadang diamnya mereka saja itu ilmu. Diamnya mereka saja adalah apa? Adalah ilmu. Baik. Jadi maksudnya bahwa ini kita kasih perbandingannya dari ilmunya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ada Abu Bakar Siddiq dan siapa yang semisal dengannya dari para sahabat. Dan ini dari keberkahan keluarga Abu Bakar Siddiq menjadi sebab turunnya ayat tayamum. Baik. Dan ini mengatakan bahwa ayat tayamum itu turun dengan sebab yang lain. Nah mungkin saja dalam satu ayat itu sebab turunnya ada lebih dari sekali. Itu mungkin di pembahasan asbab an-nuzul. Nah itu lebih banyak identik pembahasannya di pembahasan fikih ya. Berikutnya kita akan masuk di kejadian yang keberapa sekarang, peristiwa yang ke 13. Kata beliau, qila warajmuhul yahudiyaini. Ya, dan ada yang mengatakan bahwa pada tahun ke-12 ini juga atau pada tahun ke-4 Hijriah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merajam dua orang Yahudi. Merajam dua orang Yahudi. Ya, dan ini disebutkan oleh banyak ulama ahli sirah bahwa ini kejadiannya di tahun ke-4 Hijriah. Jadi ada dua orang Yahudi, laki-laki dan perempuan, dan dua-duanya sudah menikah. Dua-duanya muhsan, sudah menikah. Kemudian keduanya berzina. Maka didatangkanlah dua orang ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang Yahudi, ya, apa yang kalian dapatkan dalam kitab Taurat tentang zina? Maka mereka berkata, kami akan buat wajahnya menjadi hitam, kemudian kami bawa berkeliling-keliling, ya. Dan dibuat apa namanya wajah mereka ini berselang-seling, dibawa berkeliling di tengah manusia. Jadi itu ucapannya orang-orang Yahudi ini, ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi berkata kepada mereka, bawakan Taurat kalian kalau memang benar itu hukum kalian. Suruh bawa kitabnya, bawa sini. Maka mereka pun datang dengan membawa Tauratnya. Kemudian mereka baca kitab Tauratnya. Begitu sampai ke ayat tentang rajam, anak muda yang membaca Taurat ini, dia simpan tangannya di atas ayat itu. Ya, dan yang dia baca di apa namanya sebelum dan setelahnya saya. Sebelum dan setelahnya saya. Nah, maka waktu itu hadir Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya siapa tadi? Abdullah bin Salam, bukan bin Salam ya. Abdullah bin Salam. Saya tadi sebut ada dari nama rawi itu dua orang saya. Semua yang lain baca Salam silahkan, tasydid baca Salam. Tapi dua orang rawi namanya cuma dibaca Salam. Ini yang pertama, sahabat Abdullah bin Salam. Yang kedua siapa tadi? Muhammad bin Salam Al-Baikandi, guru Imam Al-Bukhari. Baik. Labas. Jadi Abdullah bin Salam juga hadir di situ. Dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata Abdullah bin Salam, "Ya Rasulullah, perintah orang itu mengangkat tangannya." Maka Nabi perintahkan, ternyata ayat rajam di bawahnya, di bawah tangan dia. Ya, maka Rasulullah perintah agar mereka berdua dirajam. Ya. Dan kata Abdullah bin Umar, "Saya termasuk orang yang ikut merajam mereka berdua." Ya. Nah, ini uniknya, subhanallah. Ketika dua orang yang dirajam, kan laki-laki ya dan perempuan Yahudi. Si laki-laki Yahudi ini apa namanya, kan dirajam, dilempar batu ya sampai mati. Si laki-laki Yahudi ini melindungi perempuan Yahudi itu dari apa? Dari rajam. Supaya tidak terkena batu. Iya. Itu dari keajaiban. Kalau anak-anak muda sekarang bilang, itu keajaiban cinta katanya. Iya. Naudzubillah. Kadang subhanallah ya, syaitan itu mempermainkan orang sampai ke derajat banyak dari manusia tertipu. Itu banyak di dalam sejarah. Di sejarah orang kafir itu lembaran banyak itu. Barang. Makanya kejadian yang terjadi seperti itu bukan bukti kebenaran. Bukan bukti kebenaran. Kebenaran itu selalu diukur dengan apa? Timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara Abdurrahman bin Muljim yang membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu ketika akan dirajam, dijatuhkan hukum mati, itu dipotong tangan dan kakinya bersilang. Kemudian dijatuhkan hukum mati. Sebelum dijatuhkan hukum mati, dipotong tangannya bersilang, diambil paku panas, ditusuk matanya sampai meleleh. Dia enggak merintih sama sekali. Enggak dia merintih. Lisannya membaca Al-Quran, zikir kepada Allah. Hah? Kalau dia hidup sekarang ini, banyak yang mungkin bilang takbir Allahu Akbar, ini mujahid. Iya betul tuh. Tapi para sahabat itu enggak ada yang berpengaruh dengan orang yang seperti ini. Ini mujrim. Ya. Karena itu dijatuhkan hukum sesuai dengan dosa dia. Setelah itu diambil gunting untuk memotong lidahnya. Memotong lidahnya. Baru dia kelihatan agak takut gitu agak ini. Ketika ditanya, "Kenapa kamu takut sekarang?" Dia bilang, "Saya khawatir saya meninggal dalam keadaan lisan saya tidak berzikir kepada Allah." Hah? Itu fitnah. Fitnah. Jelas ya? Tapi itu tidak berpengaruh di hukum para sahabat. Itu keteguhan di atas agama itu. Orang tidak melihat hal-hal yang seperti itu. Ada dari orang-orang kafir, kalau dia perang, ya bisa menanggung dari luka, ya dari dia buat orang terpukau dengan perbuatannya, tapi kafir. Ya. Nah itu di hukum Islam meyakinkan, itu penduduk neraka. Tidak ada yang meragukan. Jelas ya? Karena itu seorang yang belajar itu, dia tidak terpengaruh dengan apa-apa yang dia lihat. Ini terjadi begini, terjadi begitu. Karena dia menimbang dengan ukuran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu timbangan mereka. Jadi si Yahudi ini, ya, dia melindungi perempuan Yahudi yang dia berzina dengannya, dengan tangannya. Dengan tangannya. Ini kan dirajam ini. Hukum rajam itu artinya dilempar dengan batu kecil sampai mati. Itu bukan dilempar pakai batu besar, dilempar pakai batu kecil sampai dia mati. Sebagaimana dia merasakan kenikmatan bukan pada tempatnya, maka dia rasakan dari adab itu juga secara terperinci sebagaimana setimpal dengan perbuatannya. Baik. Kemudian setelah itu, ya. Nah, hukum rajam ini di Islam itu ada ya, tetap hingga hari kiamat. Tetap hingga hari kiamat. Tidak ada yang mengingkari hukum rajam kecuali kaum munafikin, orang-orang liberal, dan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Karena bagi orang Khawarij, pelaku dosa besar itu tidak perlu dirajam. Ya, karena dia kekal di dalam neraka. Kalau ahli sunnah kan dirajam-rajam itu penggugur dosa. Kalau dia seorang muslim dirajam, maka itu menggugurkan dosanya. Dia sudah dapat siksaan di dunia, tidak disiksa lagi di mana? Di akhirat. Baik. Dan rajam itu tadinya ayat Al-Quran dibaca. Tadinya ayat Al-Quran dibaca. Asyikhu wa syikhatu apa namanya, parjumuhum al-batta idha zanaya. Begitu tadinya ayatnya dibaca, tapi setelah itu terhapus bacaannya, hukumnya yang tersisa. Hukumnya yang tersisa. Itu sudah berlalu bersama kita di pembahasan ulumul Quran ya. Kemarin di Al-Manzumah Zamzamiyah, salah satu bentuk nasakh, ada yang terhapus dari sudut tilawah, tapi tetap dari sudut hukumnya. Ya. Baik. Dan yang terakhir di sini, peristiwa lahirnya Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan oleh penulis rahimahullah, wa maulidu sibtir ridha al-Husaini. Dan kelahiran cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ar-Ridha al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Husain beliau lahir di tahun ini di bulan Syaban, di bulan Syaban dari tahun keempat Hijriah. Al-Husain bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay Al-Qurashi Al-Hashimi radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Al-Husain beliau dari, lihat ya dia, kalau tahunnya lahirnya di tahun keempat Hijriah, berarti beliau dari anak muda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang Al-Husain, Husainun minni wa ana min Husain. Ya, Husain dariku dan saya dari Husain. Ahabballahu man ahabba Husainan. Allah mencintai siapa yang mencintai Husain. Ya. Allah mencintai siapa yang mencintai Husain radhiyallahu anhuma. Dan telah berlalu penyebutan Al-Hasan juga seperti itu. Dan datang dalam sebuah riwayat, Nabi mendoakan mereka berdua bersamaan. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadisnya disahihkan oleh guru kami Syekh Mukbil dalam Al-Jami' Sahih. Nabi SAW memeluk Hasan dan Husain, lalu beliau berkata, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Ya Allah, sungguhnya saya mencintai mereka berdua, maka cintailah keduanya. Maka cintailah keduanya. Dan juga di dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Hasan wal Husain huma raihanataya minad dunya." Dua-duanya adalah apa namanya? Semerbak keharumanku dari kehidupan dunia ini. Baik. Dimaklumi bahwa Al-Husain radhiyallahu taala anhu terbunuh dalam keadaan dizalimi di Karbala dari tanah Irak pada tahun ke-21 Hijriah, tepatnya di bulan tepatnya di tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram di tahun ke-21 di tahun ke-61 Hijriah, di tahun ke-61 Hijriah. Dan umur beliau waktu itu adalah 56 tahun. Iya. Baik. Saya ada ceramah ya tentang kisah terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu, dan saya terangkan bagaimana tangan-tangan kotor orang-orang Syiah, mereka yang menjadi sebab terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Iya. Baik. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam peristiwa di tahun kelima Hijriah. Halaman 40 dari buku panduan di bait syair yang ke-68. Kata penulis rahimahullahu taala, walifku fi ghazwi bani al-mustaliqi wa kana fil khamisati isma wa thiki. Peristiwa lifk penuduhan adalah saat perang Banil Mustalik. Dengar dan percayalah, pada tahun kelimanya terjadi. Baik, ini penulis sekarang setelah menyelesaikan peristiwa yang terjadi, 14 kejadian di peristiwa, 14 peristiwa di tahun keempat Hijriah. Sekarang beliau masuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun kelima Hijriah. Dan beliau sebutkan di sini ada 4 peristiwa. Peristiwa yang pertama itu adalah perang Banil Mustalik. Peristiwa yang pertama adalah perang di Banil Mustalik. Iya. Baik. Atau kita lihat urutannya ya, di sekarang ya harusnya Bani Mustalik dulu ya, sebab perangnya terjadi kan, dari situ asal terjadinya tuduhan, baru terjadi tuduhan setelah itu. Bani Mustalik ini ya, ini perang Bani Mustalik itu satu kaum dari Khuza'ah, dari Bani Khuza'ah. Iya. Jadi mereka ini termasuk Bani Khuza'ah, ini termasuk orang-orang yang beralis apa namanya berkhilaf atau beraliansi dengan orang-orang musyrikin, menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Ahzab. Ikut gabung mereka di situ. Maka di tahun kelima Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan balasan untuk mereka. Dan ini tepatnya di bulan Syaban di tahun kelima Hijriah, menurut pendapat yang paling kuat. Baik. Jadi mereka ini dari Khuza'ah. Khuza'ah itu kabilah besar ya. Di dalamnya terdapat kabilah-kabilah lagi. Nah, di dalamnya terdapat kabilah-kabilah lagi. Termasuk di dalam mereka adalah Al-Mustalik. Al-Mustalik ini dari seorang yang bernama Juthaimah bin Ka'ab. Juthaimah bin Ka'ab itu yang disebut Al-Mustalik. Baik. Dan mereka dulu itu hidup di jalan dari Mekah ke dari Madinah ke Mekah. Ya, sekitar dari Mekah itu sekitar 120 kilo. 120 kilo dari Mekahnya. Baik. Ini disebut Ghazwa Banil Mustalik. Atau kadang disebut juga dengan penamaan lain di buku-buku sirah, disebut dengan nama Ghazwa Al-Muraisi. Ghazwa Al-Muraisi. Al-Muraisi ini nama mata air di Bani Khuza'ah. Nama mata air. Baik. Jadi ini penulis menghitungnya di tahun kelima. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di Zadul Ma'ad. Dan dikuatkan oleh selainnya. Ya. Baik. Jadi peristiwanya secara ringkas. Bahwa Rasulullah SAW keluar. Dan beliau mengajak para sahabatnya untuk memerangi Bani Mustalik. Dan mereka ada 700 orang pasukan dan 30 penunggang kuda. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar. Nah, ini juga termasuk peperangan dihadiri oleh sejumlah kaum munafikin, termasuk hadir di dalamnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Baik, waktu itu kota Madinah dititipkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Baik. Jadi Bani Mustalik ini itu sudah didakwai masuk Islam. Dan mereka ikut bersyarikat bersama kaum musyrikin di perang Uhud. Iya. Kemudian setelah itu mereka juga pernah apa namanya? Bersyarikat juga bersama kaum musyrikin di perang Ahzab. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyerang mereka tatkala mereka ini pernah menyerang tiba-tiba dari kaum muslimin dan apa namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalas mereka ya, membalas mereka karena mereka sudah ikut di peperangan-peperangan itu tadi membantu kaum musyrikin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka, kemudian menawan dari perempuan mereka dan diantara yang menjadi tawanan waktu itu adalah Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu anha. Ya, dan disebutkan di situ banyak ghanimah ya. Karena mereka dapat ada sekitar 2000 unta, ada 5000 kambing. Ya. Dan seterusnya dari pembahasan ghanimah yang disebut oleh ahli sirah di situ. Baik. Jadi itu perang Bani Al-Mustalik. Pada saat kembali dari perang Bani Al-Mustalik ini, disitulah kejadian yang kedua di sini yang disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Yaitu peristiwa terjadinya tuduhan al-ifk. Iya. Ya, antum sudah dengar tadi ya. Banyak dari kaum munafik yang ikut. Ya, bosnya ada di situ Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Baik, dan ini salah satu sifat kaum munafikin, pandai menggoreng berita. Ya, kalau itu lihat orang jago menggoreng berita, nah itu ciri kaum munafikin itu. Nah, berita-berita apa namanya? Dia goreng sampai menjadi suatu kebatilan. Nah, itu kebiasaannya kaum munafikin. Di sini di kejadiannya apa namanya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa keluar atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa sebagian istrinya untuk perang, dan Aisyah bercerita ya kisahnya itu kan panjang sekali hadis al-ifk itu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha cerita bahwa Nabi itu kalau keluar perang atau keluar perjalanan akra'a baina nisa'ihi, beliau mengundi di antara istri-istrinya siapa yang keluar. Iya. Maka waktu itu kata Aisyah, keluarlah apa namanya bagian saya. Keluar bagian saya. Baik. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita tentang berbagai kejadian. Iya. Bercerita tentang berbagai kejadian di dalam hadis yang panjang itu. Jadi sebenarnya di antara kisah bahwa Aisyah itu pernah turun dari kerandanya yang dibawa oleh para sahabat untuk suatu keperluan. Tidak ada yang tahu bahwa Aisyah turun. Ya pasukan pikirnya ini Aisyah ada di atas. Jadi akhirnya mereka jalan saja. Mereka jalan saja. Iya. Jadi begitu apa namanya? Aisyah radhiyallahu taala anha waktu itu kan masih sangat muda umurnya. Ya, masih sangat muda umurnya. Dan dimaklumi ya dari anak-anak muda dalam usia seperti itu kadang belum bisa menangkap banyak hal. Ya. Akhirnya pasukan pun berjalan dan Aisyah radhiyallahu taala anha waktu itu masih mencari kalungnya. Masih mencari kalungnya. Iya. Jadi di kondisi yang seperti itu Aisyah kembali, ternyata pasukannya sudah pergi. Pasukannya sudah apa? Sudah pergi. Akhirnya Aisyah duduk saja menangis di situ. Lama duduk tertidur Aisyah radhiyallahu anha. Tertidur. Maka pada saat beliau tertidur ada seorang sahabat yang bernama Safwan ibn al-Mu'attal As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Dan beliau ini dulu sebelum ayat hijab turun dia pernah melihat muka Aisyah radhiyallahu anha. Jadi selalu ya untuk melihat di pembahasan ayat hijab itu kalau disebut Aisyah, dia pernah melihat muka saya sebelum ayat hijab turun. Apa yang antum pahami kalau setelah ayat hijab turun boleh lihat muka atau tidak? Orang kan paham semua itu kisahnya. Tapi kok bisa ada yang apa namanya memberi penafsiran-penafsiran selain daripada itu? Baik. Jadi ketika melihat Aisyah ada bayangan gitu tidur, lihat ternyata Aisyah. Maka Sofwan ibn Wattal ini dari jauh melihatnya. Dia hanya berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, keras diangkat suaranya. Aisyah sendiri berkata saya enggak terbangun kecuali ketika mendengar suara dia istirja membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Aisyah saya sengah segera menutup wajahku. Ya dengan jilbabku. Dengan jilbabku. Kata Aisyah demi Allah, kata Aisyah. Ma takallamna bikalima. Sepanjang jalan kami tidak pernah bicara dengan satu kalimat pun. Iya. Tidak berbicara dengan satu kalimat pun. Kata Aisyah, wala sami'tu minhu kalimatan ghaira istirja'ihi. Dan saya tidak dengar dari dia satu kalimat pun selain daripada tadi ucapannya membaca apa? Inna illahi wa inna ilahi raji'un. Tanya Aisyah. Sampai Sofwan ini karena dia tahu itu Aisyah, maka beliau datang membawa kendaraannya, ya simpan di situ. Kemudian setelah itu dia ambil talinya panjang, panjang talinya dari kendaraan itu, suruh Aisyah naik. Kemudian dia tarik tali tersebut. Ya, tidak dia menoleh sama sekali ke belakang. Sampai akhirnya tibalah Sofwan ini membawa Aisyah ke mengejar pasukan itu tadi. Nah, sudah bisa tahu kan bagaimana kaum munafikin bisa menggoreng berita. Nah, disitulah terjadi pembicaraan-pembicaraan di tengah kaum munafikin. Menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tuduhan padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri apa? Beliau percaya terhadap keluarganya, tapi semakin banyak yang berbicara akhirnya dimaklumi dari kisah itu ya bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha sampai kedua orang tuanya pun bertanya berkali-kali tentang hal tersebut. Ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar. Ya, dalam kisah yang panjang sejumlah sahabat menuduh. Ya, bahkan ada sebagian sahabat itu orang dekat malah Abu Bakar Siddiq memberi ihsan kepada dia dibiayai dari orang fakir. Dibiayai oleh Abu Bakar Siddiq. Tapi bersama dengan itu termasuk orang yang keliru juga membicarakan Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Baik. Jadi ini kisah panjang sekali ya kisahnya. Sampai akhirnya turunlah 10 ayat mensucikan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. 10 ayat. Dan itu tidak pernah terjadi kepada seorang perempuan pun di atas muka bumi ini sepanjang sejarah umat Islam. Ada yang disucikan dirinya dalam 10 ayat Al-Quran. Selain daripada Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Karena itu siapa yang menuduh Aisyah dengan tuduhan yang keji, maka itu tidak ada silang pendapat di tengah para ulama. Hukumnya dia murtad keluar dari Islam. Karena itu artinya apa? Dia menolak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Menolak ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Iya. Baik. Jadi banyak hal yang sebenarnya menarik ya kalau dibahas di kisah ini. Cuman kita di sini bukan membahas satu persatu ya dari rincian kisah. Kalau kita bahas panjang juga ini. Ini haditsnya aja berapa halaman di Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Dan kalau ingin belajar sifat perempuan salihah itu banyak kriteria yang bisa dibaca di dalam hadits ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari keteguhan hati bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika ayat ini turun, ya. Apa namanya? Keluarga Aisyah berkata, "Pergilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berterima kasih." Kata Aisyah, "Enggak. Itu bukan kepada Nabi, saya hanya bersyukur kepada Rabbku Subhanahu wa taala." Iya. Baik, dan itu dari keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha di umurnya yang masih muda, tetapi bersamaan dengan itu pemahamannya dan ilmunya sangat dalam sekali radhiyallahu taala anha. Baik. Kemudian setelah itu diterangkan oleh penulis di sini peristiwa yang keberapa sekarang? Ketiga. Kata beliau wa daumatul jandali qila. Perang Daumatul Jandal sebelum perang Banil Mustalik. Ya, qila ya dikatakan seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Atau ini bukan qila harusnya ya di coba lihat cetakannya dulu qila taqablu. Jadi cetakan lain qablu ya tertulis. Mungkin ini salah cetak ya. Wadawmatul jandali qablu harusnya. Wadawmatul jandali qablu. Ya. Dan Daumatul Jandal, perang Daumatul Jandal ini terjadi sebelumnya. Terjadi sebelumnya. Maksudnya terjadi sebelum perang Banil Mustalik. Ya. Dan ini kejadiannya pada bulan Rabiul Awal dari tahun kelima Hijriah. Ya. Di Rabiul Awal pada tahun kelima Hijriah. Baik. Dari mengatakan bahwa terjadi pula itu di bulan Syaban bersambung di Banil Mustalik, tapi dia sebelumnya. Dia sebelumnya. Baik. Jadi ini peristiwanya, perang ini terjadi ketika Rasulullah SAW menerima berita bahwa di Daumatul Jandal ini nama sebuah kota, ya, sebuah kota itu dari dekatnya ke Dimaskus, 5 hari dari Dimaskus. Kalau dari Medina itu perjalanan 10 hari. Ini Daumatul Jandal. Baik. Dan Daumatul Jandal ini itu tanah banyak pohon kurma ya. Tumbuhan-tumbuhannya di sana. Dan disebutkan bahwa dia kota dipagari. Kota dipagari. Iya. Disebut Daumatul Jandal karena apa namanya? Dauma itu artinya tempat berkumpulnya sesuatu. Tentang berkumpulnya sesuatu. Jadi karena dia apa namanya mengitari yang dikatakan Dauma yang selalu dia berada di situ di sekitarnya. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima berita bahwa di Daumatul Jandal ini ada sejumlah kabila yang mereka ini mendzalimi orang-orang yang lewat di situ. Siapa lewat di situ mereka zalimi. Mereka rampas dari hartanya. Iya. Dan mereka juga ini ingin mendatangi kota Madinah. Membahayakan penduduk kota Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kaum muslimin ya untuk keluar memerangi mereka. Kota Madinah dipimpin oleh Siba ibn Urfatah Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di tengah 1000 orang pasukan dari kaum muslimin. Mereka berjalannya di malam hari. Kalau di siang hari mereka apa namanya bersembunyi. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu membawa penunjuk jalan yang sangat mahir dari Bani Aridah. Orangnya namanya Madkur, disebut begitu dalam sejarahnya. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Daumatul Jandal, maka diseranglah mereka. Ya. Diseranglah mereka dan terjadilah kekalahan terhadap orang-orang kufar ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memperoleh berbagai kemenangan di situ. Baik. Iya. Jadi beliau mengambil dari hewan-hewan ternak mereka, dari para penggembala hewan ternak. Kemudian setelah terjadi itu, maka penduduk Daumatul Jandal atau orang-orang ini mulai kabur semuanya, berpencar ke sana sini, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun di tanah lapang mereka atau di pusat mereka dan tidak menemukan seorang pun, sudah lari, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di situ berhari-hari. Nah, disitulah beliau utus pasukan-pasukan yang kecil untuk pergi ke sana sini sampai akhirnya mereka pun apa namanya telah berhasil dipastikan akan kalahnya, dan diantara kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi masih menawarkan dari mereka siapa yang ingin masuk Islam dan diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan ini peperangan dari keistimewaannya Daumatul Jandal ini. Ini perang pertama yang jauh dari kota Madinah. So, biasanya perang-perangnya ini kan dekat-dekat kan, dari yang kita sudah lewat, tidak jauh. Tapi ini subhanallah perang pertama yang jauh dari kota Madinah. Sampai perjalanan 10 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Baik. Nah, ini perangnya Rasulullah ketika memerangi Daumatul Jandal itu ada pengaruh besar itu. Pengaruh besar. Khususnya untuk wilayah Syam yang waktu itu didominasi, dikuasai oleh orang-orang Nasara. Nah, itu membuat heboh kepada Kaisar waktu itu. Iya. Baik. Dan bala tentaranya. Nah, ini subhanallah, perjalanan ini itu menjadi perjalanan awal di dalam sejarah para sahabat, perjalanan jauh sekali. Akhirnya terlatih, itu menjadi bekal para sahabat melakukan, mempersiapkan perang-perang besar yang lainnya. Iya. Karena itu dimaklumi ya, setelah Rasulullah wafat, di masa Khulafa' ar-Rasyidin dan di masa kehidupan para sahabat ada perang-perang sampai ke arah Asia, Afrika. Ya. Karena mereka di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang Daumatul Jandal ini itu adalah latihan mereka. Kemudian peristiwa yang ke berapa sekarang? Hah? Peristiwa yang keempat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Juwairiyah bintul Harith. Kata beliau, "Wahasal Aktub binatil Harithi ba'du wattasal." Ya, terjadi pula akad nikah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Juwairiyah bintul Harith setelah perang itu. Dan beliau menyambung bersama dengan Juwairiyah. Ini yang telah kita terangkan ya, bahwa kadang di akad nikah di masa dahulu itu ada nikah dulu kemudian hidup bersama kan begitu. Tapi ini disebut beliau nikah dengan Juwairiyah dan langsung tinggal bersamanya. Juwairiyah adalah Juwairiyah bintul Harith ibni Abi Dirar ibn Hudaymah. Hudaymah itu dari Al-Mustaliq. Itulah Al-Mustaliq dari Khuza'ah. Iya. Dari Khuza'ah. Jadi ini kisah Juwairiyah radhiyallahu anha dinikahi ini kisah yang unik ya. Yang unik sebenarnya. Jadi sudah kita dengar dari Banil Mustalik itu banyak sekali harta rampasan perang yang didapatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan Nabi membagi di tengah para sahabatnya tawanan-tawanan perang Banil Mustalik. Dan Juwairiyah radhiyallahu anha itu jatuh di bagian sahabat Thabit bin Qais bin Syammas. Iya. Dan Juwairiyah sendiri beliau melakukan mukatabah, minta supaya dihitung dirinya dihargai berapa, kemudian dia dimerdekakan dan dia akan bayar secara berangsur untuk menebus dirinya. Jelas ya? Baik. Maka ketika Juwairiyah melakukan mukatabah, Juwairiyah pun ya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta tolong supaya dibantu dia memerdekakan dirinya. Dan subhanallah, Aisyah menceritakan hadits ini itu cerita jujur sekali ya. Karena Aisyah berkata, وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يروها أحد إلا أخذت بنفسه. Dia adalah Juwairiyah, seorang perempuan yang sangat manis dan cantik. Tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali apa namanya itu pasti berpengaruh terhadap dirinya. Berpengaruh terhadap diri ya. Ya, ini Aisyah menuturkan ya. Menuturkan akan hal tersebut. Jadi Aisyah sendiri berkata, ya awal kali saya lihat dia di pintuku, saya langsung tidak senang, kata Aisyah. Tapi beliau sendiri cerita bahwa Juwairi begini orang ya. Itu keadilan ya. Keadilan. Baik. Jadi ketika Aisyah sendiri seperti itu, maka Aisyah sudah menduga ini kalau dia masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa bisa sudah tahu apa ya. Maka begitu masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Juwairi berkata, "Ya Rasulullah, saya Juwairi bintul Harith, ya Ibn Abi Dirar, anak dari apa namanya ayahku itu pemimpin kaumnya, dan saya telah tersimpa musibah ini, apa yang tidak luput bagi engkau, saya jatuh di dia, dia ceritakan muka tabah, saya minta supaya saya dibantu." Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Juwairiyah, "Wahai Juwairiyah, inginkah engkau saya berikan sesuatu yang lebih baik daripada itu?" Kata Juwairiyah, "Apakah itu ya Rasulullah?" Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Saya akan bayar apa namanya muka tabak engkau dan saya akan menikahimu." Ya, maka Rasul, maka Juwairi pun berkata, "Naam ya Rasulullah." Maka Rasulullah berkata, "Kalau begitu qad fa'altu, saya lakukan itu." Jelas ya, maka tersebarlah berita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menikahi siapa? Juwairi. Iya, tersebar berita. Maka para sahabat pun berkata, "Wah ini tawanan-tawanan Banil Mustalik ini berarti mereka ini keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam." Iya. Keluarganya Nabi. Ya kalau begitu sudah kita bebaskan aja. Kita merdekakan aja. Jadi dari tawanan Banil Mustalik itu hampir 100 orang dari keluarga itu dibebaskan oleh para sahabat. Karena hal tersebut. Mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Juwairiyah. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, "Fama a'lamu imra'atan kana a'zama barakatan ala qaumiha minha." Saya tidak tahu ada seorang perempuan yang lebih besar keberkahannya terhadap kaumnya seperti Juwairiyah ini. Karena sebab dia kaumnya semuanya di apa? Dimerdekakan. Iya. Baik. Jadi ini kisah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Juwairiyah dan Juwairiyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin itu disebut seorang perempuan yang banyak berzikir, berpuasa, beribadah. Iya. Sampai antum tahu ya kisah doa zikir pagi sore itu, doa zikir pagi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan Nabi sedang berada di rumah Juwairiyah. Salat subuh dia tinggalkan Juwairiyah, sebelum salat subuh Juwairiyah di masjidnya sedang salat. Begitu Nabi kembali di waktu duha, Juwairiyah masih duduk di tempat sholatnya. Iya. Masih duduk. Maka Nabi mengajari kepadanya, "Laqad qulti ba'daki kalimatan atau laqad qulti ba'daki arba'a kalimat, thalatha marrat. Law wuzinat bima qulti mundul yawm lawazanat kunna." Saya telah mengucapkan setelah engkau Juwairiyah 4 kalimat. Empat kalimat ini andai kata ditimbang dengan seluruh yang kamu ucapkan semenjak subuh sampai sekarang, empat kalimat yang saya ucapkan itu lebih berat daripada yang kamu ucapkan. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat itu subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Itu zikir pagi yang dibaca. Yaitu Nabi ajarkan kepada siapa? Kepada Juwairiyah radhiyallahu anha. Iya. Kita tentu bisa lihat ya, ada hadis Juwairiyah di Sahih Al-Bukhari itu. Juwairiyah pernah didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat dan Juwairiyah sedang berpuasa. Nabi bertanya kepadanya, kamu puasa kemarin? Kata Juwairi, ya tidak. Terus kamu mau puasa besok? Kata Juwairi, ya tidak juga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu berbukalah kamu. Karena itu tidak boleh berpuasa khusus untuk hari apa? Hari Jumat. Tapi maksudnya lihat ya, didatangi oleh Nabi sedang apa? Sedang berpuasa. Ini kan bahwa beliau ini punya ibadah, punya ketaatan. Juwairi radhiyallahu ta'ala anha. Beliau wafat pada tahun 50 Hijriah. Pada tahun 50 Hijriah. Ya, ada yang mengatakan di tahun 56 Hijriah. Dan mengatakan di tahun 56 Hijriah. Dan ketika beliau wafat, ada yang mengatakan umurnya 65 tahun. Ada yang mengatakan umurnya 70 tahun. Radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu ta'ala anha. Baik. Peristiwa yang keberapa sekarang? Peristiwa yang kelima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqdu raihanata fidil khamisa. Juga akad nikah dengan Raihana dilangsungkan pada tahun kelima ini. Raihana ini radhiyallahu anha. Ya. Ini Raihana bintu Zaid bin Amr. Bintu Zaid bin Amr. Sudah berlalu beliau dari tawanan apa tadi? Di mana Raihana? Tawanan Bani Bani Quraidah. Jelas ya, dari tawanan Bani Quraidah. Baik. Ada yang mengatakan dia dari Banu Nadir. Ada yang mengatakan dari Banu An-Nadir. Yang jelas, salah satulah dari tawanan Yahudi itu. Jadi ini Raihana bintu Zaid bin Amr radhiyallahu anha. Jadi menurut penulis rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Raihana. Menikahi Raihana. Jadi Raihana budak dimerdekakan, kemudian Nabi menikahinya. Nabi menikahinya. Iya. Baik, itu satu pendapat. Dan pendapat yang lain mengatakan bahwa Raihana itu bukan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau adalah budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak dimerdekakan, tapi beliau adalah seorang budak. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Al-Qayyim dan Ibnu Katsir rahimahullahu rahimahumullahu taala. Karena itu kebanyakan para ulama ahli sirah itu tidak menghitung Raihana masuk di dalam hitungan apa? Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi ini kalau dihitungan berarti Raihana ini dia masuk ke dalam budak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi salah satu dari budak ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nanti akan datang di kejadian tahun ke-7 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada budak yang lain yaitu Maria Al-Kitbiyah. Baik. Selesai dari kejadian di tahun kelima. Sekarang kita berpindah ke kejadian di tahun ke-6 Hijriah. Di halaman 42 dari buku panduan. Bait syairnya ke-70. Kata penulis, Thumma banu lihyana bada'u sadisah. Thumma banu lihyana bada'u sadisah. Kemudian perang Bani Lihyan terjadi pada permulaan tahun ke-6. Permulaan tahun ke-6. Nah, di sini penulis mulai masuk merinci beberapa peristiwa penting di tahun ke-6 Hijriah. Dan di sini beliau sebutkan ada 7 peristiwa. Ada 7 peristiwa. Peristiwa yang pertama, perang terhadap Banu Lihyan. Ya, perang terhadap Banu Lihyan. Ya. Baik. Jadi Banu Lihyan ini dari Bani Hudail. Dari Bani Hudail. Ya. Dari Bani Hudail. Dan sebab diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Bani Ilkhian ini membunuhi dari para sahabat yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di antara mereka yang menjadi apa namanya korban yang populer dari Bani Ilkhian ini adalah sahabat yang mulia Khubaib ibnu Adi radhiyallahu taala anhu. Iya. Jadi ada satu rombongan diutus oleh Nabi oleh Bani Ilkhian, semuanya di antara mereka ada yang dibunuh, di antara mereka ada yang ditawan. Kemudian ditawan ini dijual ke Mekah. Untuk ini kan penduduk Mekah ini sudah banyak sakit hatinya. Nah, maka di antara yang dijual ke Mekah itu adalah sahabat mulia Khubaib ibnu Adi radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun keluar bersama para sahabat mencari Bani Lihyan ini. Mencari Bani Lihyan. Dan ini kejadiannya di tahun ke-6 Hijriah di bulan Jumada Al-Ula. Di bulan Jumada Al-Ula. Jadi Nabi keluar membawa 200 orang sahabatnya dan bersama beliau 20 orang penunggang kuda. Iya. Jadi Nabi itu menampakkan seakan-akan akan berangkat ke Syam. Berangkat ke Syam. Tapi apa namanya? Setelah itu beliau berbalik arah, ya. Ketika dekat dengan Hudaybiyah, berbalik arah menuju kepada tempatnya Bani Lihyan. Ya. Ketika mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, maka mereka ini kabur, lari ke gunung-gunung bersembunyi di sana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengejar mereka dan beliau tinggal di tempat mereka selama 1-2 hari. Beliau kirim dari pasukan-pasukan kecil, ya, sebagaimana biasa memastikan, ya. Baik. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersama para sahabatnya. Iya. Akan tapi Nabi itu ketika kembali beliau melewati wilayah Usfan juga. Ya, dan beliau mengirim 10 pasukan berkuda ke Qura al-Ghamim supaya orang-orang Quraisy dengar bahwa ini Nabi berada di sekitar situ. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Madinah. Dan ini perjalanan terhadap Bani Ilkhian ini ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 14 malam. Baik. Kemudian setelah itu diterangkan oleh penulis di sini peristiwa yang kedua, peristiwa Al-Istisqa. Minta hujan. Kata beliau wa ba'dahu istisqa'uhu. Dan setelah itu beliau istisqa. Iya. Dan ini kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi musalla untuk salat istisqa dan kejadiannya ini di awal bulan Ramadan. Di awal bulan Ramadan. Baik. Begitu disebut ya di dalam buku-buku terkait dengan sirah. Adapun haditsnya sendiri itu ada pembahasan apakah haditsnya kuat atau tidak. Ya, tapi ada riwayat-riwayat yang dilemahkan di pembahasan ini. Tapi ala kulli hal bahwa ini dari kejadian yang terjadi ada salat istisqa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana tahunnya? Secara nas tidak ada nas yang kuat di situ. Tapi penulis di sini memilih ini kejadian di tahun ke-6 Hijriah. Ya. Di kejadian tahunnya di kejadiannya di tahun ke-6 Hijriah. Baik. Dan ini sunnah ya di dalam Sholat istisqa. Sholat istisqa itu bab khusus di pembahasan fikih. Disyariatkan akan hal tersebut. Jadi ini yang dicerita ini, Nabi keluar khusus untuk sholat bersama para sahabatnya. Adapun kalau kejadian Nabi mohon istisqa di atas mimbar, itu ada ya di berbagai hadis. Di berbagai hadis. Kemudian kata beliau, wadu qarat. Ini peristiwa berikutnya. Dan ini peristiwa yang ketiga. Namanya perang Dukarat. Dan ini setelah perang Bani Lihian, beberapa malam setelahnya. Iya. Dari mengatakan bahwa ini kejadiannya malah bukan setelah itu, tapi ini kejadiannya di tahun ke-7 Hijriah di bulan Muharram. Ya, 3 malam sebelum perang Khaybar. Iya. Baik. Dan itu mereka sandarkan kepada hadis Salama Ibn Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu yang menceritakan tentang perang itu, bahwa kami dari perang itu cuma 3 malam, setelah itu kami keluar ke Khaybar. Iya. Baik. Dan bagi yang mengatakan bahwa ini kejadiannya di tahun ke-7, mereka katakan bahwa ini kejadian perang pertama setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi sebabnya itu, sebab terjadinya peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 20 ekor unta yang digembalakan untuk pengobatan begitu. Iya. Dan dijaga oleh seorang dari Bani Gifar bersama istrinya. Tiba-tiba mereka diserang oleh Abdurrahman bin Uyainah bin Hasan Al-Fazari. Ya. Pengembalanya dibunuh, istrinya ditawan, unta-unta Nabi dicuri oleh mereka. Jelas ya? Dicuri oleh mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengirim pasukan untuk hal tersebut. Ya, kata Salama Ibn Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu. Maka saya pun segera ke depan. Iya. Jadi Salama Ibn Al-Aqwa lebih dahulu ke depan menelusuri jejak mereka, dan mereka didapati oleh Salama Ibn Al-Aqwa, mereka sedang berada di mata air. Maka dilemparilah oleh Salama bin Aqwa dengan tombak-tombak beliau. Iya. Radiyallahu ta'ala anhu. Iya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan para sahabatnya, iya. Ternyata mereka ini sudah kena masalah karena Salama bin Aqwa. Sudah kena masalah oleh Salama bin Aqwa. Akhirnya Salama bin Al-Aqwa minta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan ya saat itu juga untuk mengejar mereka, sebab tadi mereka mau minum oleh Salama bin Al-Aqwa dilempari tombak, belum berhasil mereka minum, langsung kabur, dan mereka sekarang dalam keadaan kehausan. Baik. Jadi itu kejadiannya ya, bagaimana mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ditemukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kondisi itu Salama bin Aqwa, dan begitu dikejar lagi mereka sudah berhasil kabur. Iya, sudah berhasil kabur. Jadi ini sampai ke suatu tempat, dan tempat itu disebut dengan nama Dukarat. Dia sebuah sumur tempat minum, makanya disebut dengan nama ini perang Dukarat. Baik. Kemudian setelah itu, kejadian berikutnya atau peristiwa berikutnya, ini peristiwa yang keberapa ini? Yang keempat. Peristiwa yang keempat adalah pelarangan umrah di Hudaybiyah. Pelarangan umrah di Hudaybiyah. Baik. Kata Penulis rahimahullahu ta'ala wasudda an umratihi lamma qasad. Dan juga beliau dilarang untuk berumrah tatkala beliau berkehendak untuk melaksanakan ibadah tersebut. Iya. Jadi Nabi SAW sengaja datang ke Mekah untuk berumrah. Ya. Sengaja datang untuk berumrah, tapi dihadang, dilarang oleh orang-orang Quraisy, dan terjadilah suluh. Terjadilah suluh untuk hal tersebut, bahwa beliau nanti datang untuk umrah di tahun berikutnya. Ya, datang untuk umrah di tahun berikutnya. Baik. Nah, ini awal suluh ya yang terjadi antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Quraisy. Iya. Baik. Dan suluh ini itu lebih dikenal di dalam sejarah dengan suluh Hudaybiyah. Ya, penulis rahimahullah ini tidak menulis ya bahwa ini kejadian suluh Hudaybiyah, tapi beliau cerita dua hal. Beliau pergi umrah kemudian ditahan, dan beliau cerita tentang Bai'atul Ridwan. Dua kisah ini itu dalam peristiwa besar di dalam tarikh yang disebut dengan nama suluh apa? Hudaybiyah. Dan ini kejadiannya di tahun 6 Hijriah, tepatnya di bulan Dzulqa'dah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat keluar untuk berumrah. Jumlah Nabi dan para sahabat waktu itu 1.500 orang. Mereka datang pakaian ihram, sudah membawa hewan-hewan sembelihannya untuk umrah mereka, sudah diisyar. Sudah diisyar. Isyar itu diberi tanda, ada tandanya. Jadi orang tahu ini hewan sudah dipakai untuk apa namanya akan disembelih nanti. Dia bukan perbekalan, hewan ini bukan mau disembelih sebagai bekal enggak, tapi akan dibawa ke Mekah disembelih di sana. Itu di isyar namanya. Di isyar itu kadang ditandai dengan tanda sesuatu, diikatkan sesuatu, atau kadang diambil dari sebagian darahnya kemudian diwarnai ke badannya supaya kelihatan bahwa ini hewan akan dikurbankan. Jelas ya? Jadi Nabi itu keluar bersama 1.500 orang sahabat. Iya. Begitu didengar oleh orang-orang Quraisy, mereka bersiap untuk perang. Padahal Nabi datang untuk apa? Bukan untuk perang. Datang untuk ibadah. Datang untuk ibadah. Iya. Baik. Nah, ini kejadian ketika jadi ketika sampai berita kepada Nabi, orang-orang Quraisy seperti itu, beliau sudah tiba di Hudaybiyah. Beliau sudah tiba di Hudaybiyah. Dan waktu itu unta Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di Hudaybiyah. Berhenti di Hudaybiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat agar supaya pasukannya tinggal di Hudaybiyah. Baik. Nah, itulah kejadian ya, terjadi di situ as-suluh. Ya, dan di antara beritanya nanti terkait dengan Bai'atul Ridwan kita akan terangkan nanti. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu di antara butir-butir kesepakatannya, yang pertama antara umat Islam dan kaum Quraisy gencatan senjata selama 10 tahun. Iya. Semua orang aman, tidak boleh sebagiannya memerangi yang lainnya. Butir perjanjian yang kedua, bahwa siapa yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Quraisy dan orang Quraisy tidak mengizinkan, maka dia wajib untuk dikembalikan kepada Quraisy. Sebagaimana siapa yang datang kepada Quraisy dari orang yang bersama Rasulullah, baik kalau ada yang datang dari orang yang bersama Rasulullah ke Quraisy, maksudnya dia murtad misalnya, dia lari bersembunyi ke Quraisy, maka Rasulullah tidak boleh mengambilnya lagi, atau bahasa lainnya orang Quraisy tidak mengembalikannya. Ya. Jadi ini kesepakatan luar biasa ya. Ya. Jadi kalau umat Islam datang masuk Islam ke Madinah, nah itu kalau orang Quraisy tidak ridho wajib dikembalikan ke Mekah. Kira ya. Tapi kalau ada orang Madinah, misalnya dia murtad misalnya, atau misalnya dia meninggalkan Rasulullah menuju ke Quraisy, orang Quraisy tidak ada kewajiban mengembalikannya. Baik, yang ketiga, ya diberi pilihan. Siapa yang mau masuk di dalam lindungan Nabi Muhammad, dia masuk ke situ. Perjanjian. Siapa yang tidak masuk, maka dia tidak. Siapa yang ingin masuk ke dalam perjanjian orang Quraisy, dia silahkan memilih apa yang dia suka. Kemudian perjanjian yang keempat, bahwa kaum muslimin kembali di tahun ini, tidak haji di tahun ini, tidak apa namanya umroh di tahun ini. Ya mereka nanti diizinkan untuk datang umroh di tahun berikutnya. Baik, jadi itu butir dari perjanjian Hudaibiyah. Ya, baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa bai'ur ridwani awal. Bai'at ridwan, bai'atur ridwan itu terlebih dahulu daripada perjanjian Hudaibiyah. Ya, bai'atur ridwan itu kisahnya begini. Ya. Kisahnya begini. Jadi ketika sudah Nabi datang bersama para sahabatnya, terus di orang-orang Quraisy sudah bersiap memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu jumlah mereka belasan ribu ya orang-orang Quraisy itu. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu ke Mekah agar supaya apa namanya berdiskusi dengan orang-orang Quraisy. Ya, maka sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berita bahwa Utsman ibnu Affan sudah terbunuh. Tersiar berita begitu, Utsman bin Affan sudah terbunuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat para sahabatnya untuk berperang. Membaiat para sahabatnya untuk apa? Berperang. Nah, itulah kejadian di Bai'atul Ridwan namanya. Yang disebut di dalam Al-Quran di surah Al-Fatih. Ini surah Al-Fatih ini surah kemenangan ya. Makanya inna fatahna laka fathan mubina, kemenangan di situ bukan fathu Mekah, tapi fatah di sini maksudnya fatah Hudaibiyah, suluh Hudaibiyah. Dan ini juga fikih mendalam ya, kok bisa perjanjian Hudaibiyah umat Islam itu antum sudah dengar butir-butir perjanjiannya kayak gimana, butir perjanjiannya memberatkan umat Islam atau tidak? Memberatkan secara zahir. Tapi disebut di dalam Al-Quran sebagai fathan mubinan. Dan itu kisahnya itu surah Al-Fatih. Jelas ya? Surah Al-Fatih. Iya. Makanya mengatur strategi urusan negara itu bukan urusan semua orang. Itu yang tanda tangan di perjanjian yang orang Quraisy apa? Rasulullah SAW, beliau diperintah oleh Allah untuk hal itu. Dan disebut itu adalah kemenangan mubin. Sebab di belakang perjanjian itu banyak maslahat-maslahat lebih besar daripada itu. Betul butir-butir perjanjian itu mungkin pahit kedengarannya. Tapi di belakangnya terdapat maslahat-maslahat besar. Ya, untuk umat Islam. Nah, inilah sebenarnya agama ini, indahnya. Iya. Jadi ada hal-hal itu bukan yang cuma hitung-hitungan kertas saja, tapi ada sesuatu kadang dipikir akibatnya itu kemana, jangka panjangnya itu bagaimana. Itu sudah diperhitungkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Karena itu saya sudah sebut sebelumnya ya, bahwa peperangan-peperangan itu harus melihat kondisi umat Islam. Di masa lemah, dia jangan berperang di masa lemah. Iya. Cari hal yang lain. Sampai terbentuk kekuatan, baru dia berperang. Nah begitu, Nabi SAW mencontohkannya di awal generasi dari umat ini. Yang jelas di bawah Baiatur Ridwan ini tersebar berita seperti itu, Nabi kumpulkan para sahabat di bawah pohon ini. Ya, sebut pohon Samra. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam apa namanya? Beliau berkata dengan tangan kanannya, ini tangan Uthman. Ya. Kemudian beliau letakkan di atas tangannya sendiri. Lalu beliau berkata, ini untuk Uthman. Lalu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu semuanya membaiat di atas tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baiatnya itu ketika Salama bin Aqwa ditanya, ala ayyi syai'in bayatum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al-Hudaybiyah? Kalian membaiat Nabi di Hudaybiyah untuk apa? Kata beliau, alal maut. Untuk mati. Maksudnya mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berperang sama beliau, tidak akan lari sampai mati. Begitu baiatnya. Jelas ya? Itulah yang disebut dengan Baiatur Ridwan. Baiatur Ridwan. Ini luar biasa ya, yang hadir di Baiatur Ridwan ini dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diabadikan dalam Al-Qur'an. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajara. 'Alima ma fi qulubihim. Fa anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Iya. Baik. Jadi ini perjanjian Hudaybiyah ini, itulah kemenangan yang sebenarnya. Dari sebab itulah terjadi Fathu Mekah. Dari sebab itulah terjadi apa? Fathu Mekah. Iya. Jadi Mekah itu orang-orang Quraisy diserang oleh Nabi, itu karena mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah. Maka itu yang menjadi sebab mereka diserang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat dalam kejadian Fathu Mekah yang akan datang. Ya, dan jumlah mereka yang berbaiat di Hudaybiyah itu ada 1400 orang. 1400 orang. Dan telasyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata di hadits Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nara ahadun mimman baya tahta syajara. Tidak akan masuk neraka siapapun yang berbaiat di bawah pohon. Siapa yang berbaiat di bawah pohon. Iya. Sampai ketika apa namanya? Ketika sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah orang yang berbaiat di Baiatur Ridwan tidak akan masuk neraka?" Kata Nabi, "Iya." Terus bagaimana dengan ayat, "Wa minkum illa wariduha." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali akan melewati neraka itu, mendatanginya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, tapi baca ayat setelahnya. Tsumma nunajjil ladina taqau wa nadaru adh-dhalimina fiha jithiya." Jadi, kemudian diselamatkan orang yang bertakwa, Pak. Orang yang hadir di Baiatur Ridwan itu pasti paling pertama di depan. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah berbicara di sini tentang Bina tinggal bersama dengan Raihana bintu Zaid. Kata beliau radhiyallahu rahimahullah, وبيئة الردوان أول وبنى فيها بريحانة هذا بيينة. Dan beliau tinggal bersama dengan Raihana pada tahun itu. Hal ini telah dijelaskan. Jadi beliau nikahi Raihana di tahun kelima, tinggal bersama Raihana di tahun keberapa? Di tahun keenam. Dan ini telah berlalu ya, silam pendapat apakah Raihana ini istri beliau atau budak beliau. Dan sudah kita terangkan bahwa banyak dari ulama menguatkan bahwa beliau hanya budaknya, bukan istrinya. Baik. Karena itu apa yang disebut oleh penulis di sini itu apa namanya, perlu ditinjau kembali menurut pendapat mayoritas ulama. Berikutnya, kejadian yang ke peristiwa yang ketujuh. Kata beliau rahimahullahu taala, wa faridul hajj bi qulbin fasma'ah. Kewajiban haji diturunkan pada tahun ke-6, tetapi ada silam pendapat, dengarkanlah. Nah, ini terkait dengan kewajiban haji. Ya. Apakah haji itu diwajibkan di tahun ke-6 Hijriah atau diwajibkan di tahun ke-7 atau diwajibkan di tahun apa namanya? Ke-8 atau diwajibkan di tahun ke-9 atau diwajibkan di tahun ke-10. Itu semuanya silam pendapat di tengah para ulama. Iya. Silam pendapat. Tetapi yang banyak dipilih oleh para muhakkikin bahwa kewajiban haji itu di tahun ke-9 Hijriah. Di tahun ke-9 Hijriah. Baik. Nah, ini uraiannya panjang ya terkait dengan hal ini. Dan pendapat ini yang diteguhkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, dan Syekhu Syuyukhina, Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqiti rahimahullahu taala dan selainnya. Banyak yang menguatkan bahwa ini kewajiban haji di tahun ke-9 Hijriah. Baik. Iya. Kemudian di kejadian berikutnya, kata penulis rahimahullahu taala, baik, ini kita akan masuk di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Kata beliau, kana fathu Khaybarin fis sabi'ah. Ya, ini mulai beliau rinci kejadian di perang Khaybar. Dan ini di tahun ke-7 dari Hijriah, di tahun ke-7. Di sini di tahun ke-7 ini penulis rahimahullahu taala itu menyebutkan apa namanya? Ada 12 peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah perang Khaybar. Peristiwa yang pertama adalah perang Khaybar. Nah, perang Khaybar ini sudah dimaklumi ya bahwa orang-orang Khaybar ini termasuk orang-orang yang bersyirikat bersama kaum kaum muslimin di perang Ahzab. Di perang Ahzab. Dan mereka ini yang membuat Bani Quraidah berkhianat. Ya. Dan Khaybar ini menjadi tempatnya orang-orang Yahudi mengatur makarnya terhadap kaum muslimin. Terhadap kaum muslimin. Nah, dan ini termasuk kemenangan sebenarnya ya. Sebab ketika terjadi perdamaian antara Quraisy dan umat Islam di Medina, orang-orang Quraisy itu tidak bisa ikut campur di urusannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi memerangi Rasulullah memerangi Khaybar, orang-orang Quraisy tidak bisa ikut menolong mereka. Jelas ya? Jadi ini sebenarnya dihitung kemenangan juga. Bagian dari kemenangan. Baik. Jadi di dalam naungan perjanjian itu, inilah kesempatan umat Islam menuntaskan masalah orang-orang Khaybar ini yang selama ini melakukan makar terhadap umat Islam. Iya. Makar terhadap umat Islam. Dan sebagian ulama mengatakan pada ayat ketika disebut Bayatul Ridwan dan dikatakan wa athabakum fathan qariba, mereka akan diberi imbalannya dengan kemenangan dekat. Ya, banyak dari ahli tafsir mengatakan kemenangan dekat itu itulah perang Khaybar ini. Diberi kemenangan dekat. Di situ. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar bersama para sahabat Ya, yang hadir dari Hudaybiyah itu langsung mengarah ke Khaybar. Jadi Nabi itu membuat strategi tiba-tiba terhadap mereka. Orang Yahudi nggak tahu saja, kecuali Nabi dan para sahabat sudah berada di sekitar mereka. Kemudian dibuat strategi bahwa Nabi seakan-akan mau pergi kemana gitu. Ya, tiba-tiba sudah berada di. Jadi Nabi seakan-akan digambarkan mau ke Gotofan, tiba-tiba mereka sudah menyerang Khaybar. Akhirnya orang-orang Yahudi ini kaget. Dan orang-orang Yahudi di Khaybar ini tidak sempat minta bantuan. Sebab biasanya kalau sudah tahu akan diserang, mereka sudah bisa untuk apa namanya memperoleh bantuan. Baik. Nah, ini dari strategi yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan dimaklum ya dari kisah di perang Khaybar ini, bagaimana ditaklukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan juga bagaimana kemenangan yang diperoleh oleh umat Islam terkait dengan Khaybar ini. Baik, sebenarnya banyak banyak pelajaran ya di perang Khaybar ini. Tapi itu sekali lagi kita meringkas ya. Berikutnya, peristiwa yang kedua. Kata penulis rahimahullah, wahabdru lahmil humril ahliya fiha. Nah, pelarangan terhadap daging keledai-keledai peliharaan terjadi pada tahun ini juga. Ada namanya pelarangan makan keledai peliharaan. Nah, itu syah di dalam sejumlah hadis. Nah, pelarangan makan terhadap keledai peliharaan ini itu terjadi di tahun terjadi di setelah perang Khaybar ini. Di tahun ke-7 Hijriah. Di tahun ke-7 Hijriah. Baik. Dan ini pendapat sebagian ulama yang dikuatkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Baik. Kemudian berikutnya, hadis-hadis tentang pengharaman makan daging keledai peliharaan itu syah ya di dalam berbagai riwayat. Cuman kita tidak bacakan saja karena meringkas. Kemudian peristiwa yang ketiga. Atau ini peristiwa yang ketiga, kita sambung nanti insyaallah taala setelah salat maghrib. Saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.